Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Kita lanjutkan sekarang masuk surat Al-Insyiqaq. Allah Ta'ala berfirman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ. Allah berfirman, "Idza sama'un syaqqat." Apabila langit itu terbelah, itu pada hari kiamat nanti. Di mana di hari kiamat langit itu akan pecah dan Allah akan menggulung langit. Wa adinat li rabbiha ai istama'at li rabbiha wa ata'at amrahu fi ma amaraha bihi min al-insyiqaq. Wa adhinat li rabbiha, dan langit itu mendengarkan perintah Rabbnya dan menaati perintahnya. Di mana Allah memerintahkan langit untuk pecah, maka ia pun pecah. Wa huqqat wa ai wa huqqa laha an tuti'a amrahu لأنه العظيم الذي لا يمانع ولا يغالب بل قد قهر كل شيء وذل له كل شيء وأذنت لربها. Dan langit itu mendengarkan perintah Rabbnya dan menaatinya. وحقت, dan langit memang sudah berhak untuk menaati perintah Allah, karena Allah yang Maha Agung, yang perintahnya yang tidak boleh untuk dilanggar. Karena Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Maka langit itu sebagaimana Allah telah perimankan, kelak nanti pada hari kiamat ia akan pecah. Iya. Wa idzal ardu muddat. Dan apabila bumi muddat ay busitat wa furishat wa wusi'at. Apabila bumi itu telah dibentangkan, di mana ikhwatul Islam azakumullah, kelak pada hari kiamat Allah akan mengganti bumi dengan bumi yang lain. Iya. Allah berfirman, "Yauma tubaddal ardu ghairul ardi was samawat." Pada hari itu bumi dan langit akan diganti dengan bumi yang dan langit yang lain. Di mana Rasulullah SAW mengabarkan bahwa di padang mahsyar bumi yang akan diinjak oleh manusia itu tanahnya adalah tanah Syam. Kata Rasulullah, ardu Syam, ardul mahsyar, dan begitu duduknya. Tanah Syam itu adalah tanah padang mahsyar kelak pada hari kiamat, kata Rasulullah SAW. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat, dan bumi itu akan melemparkan apa yang ada di dalamnya. Ya, ay alqat ma fi batniha min al-amwat wa takhallat minhum. Artinya bumi akan mengeluarkan mayat-mayat yang telah meninggal itu, di mana pada hari kiamat nanti semua orang-orang yang meninggal itu akan dibangkitkan. Ya. Maka keluarlah semua mayat dari dalam bumi, hidup kembali di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ya dari tulang ekornya yang ujung yang kecil itu. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika seorang manusia itu mati, maka seluruh tubuhnya akan hancur. Kecuali ya dari bagian tubuh yang tidak hancur itu yang disebut dengan azmudzanab, yaitu tulang ekor yang kecil di belakangnya itu. Nah, itulah yang tidak akan hancur. Dan kemudian dari tulang ekor kecil itulah Allah kemudian ya kembali membentuk manusia. Dan ini subhanallah akhul Islam, kalau antum lihat saja ya biji pohon beringin misalnya kan, dia kecil tapi kemudian keluar tunas besar, kemudian menjadi pohon yang sempurna. Demikian pula manusia seperti itu kelak pada hari kiamat. Iya, ia akan tumbuh seperti halnya biji yang tumbuh. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Di mana bumi akan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya berupa mayat-mayat itu yang kemudian bangkit kembali. Wa takhallat, dan ia akan mengosongkan dirinya dari mayat-mayat itu. Sebagaimana itu yang ditafsirkan oleh Imam Mujahid dan Imam Sa'id. Wa alqat ma fiha wa takhallat wa adhinat li rabbiha wa huqqat. Di mana bumi pun juga mendengarkan perintah Allah, dan bumi berhak untuk menaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sebagaimana Allah juga berfirman dalam surat yang telah kita tafsirkan, yaitu idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu malaha. Ya. Lalu Allah berfirman, ya ayyuhal insan, hai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Sesungguhnya kamu berusaha bersungguh-sungguh kepada Rabbmu, dan kamu akan bertemu dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Katsir, ay sa'in ila rabbika sa'yan wa amilun amala. Artinya, hai manusia, kalian semua itu sedang berjalan. Ya, berjalan kepada sesuatu. Kalian semua beramal, baik itu beramal baik ataupun beramal buruk. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kullu nasi yagdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Semua manusia akan pergi untuk menjual dirinya. Apakah ia membebaskan dirinya dari api neraka, atau ia akan menjerumuskan dirinya dari dalam api neraka. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadha. Sesungguhnya engkau sedang berusaha kepada Rabbmu. Semua orang sedang beramal, semua orang sedang berusaha. Ada yang beramal kebaikan, menginginkan keriduan Rabbnya. Ada yang beramal keburukan, akhirnya mendapatkan kemurkaan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan ini sepadan kata Ibnu Katsir ya dengan sebuah hadis yang dikutip Imam Abu Daud At-Tayalisi dari Al Hasan bin Ja'far dari Abu Zubair dari Jabir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Jibril, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh wa amal ma syi'ta fa innaka mulaqih. Hai Muhammad, hiduplah sekehendak kamu, karena sesungguhnya kamu pasti mati. Cintai siapa yang kamu sukai, sesungguhnya suatu ketika kamu akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah semau kamu, karena sesungguhnya kelak kamu akan bertemu dengannya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan balasan-balasannya. Iya. Maka manusia demikian, adapun orang-orang yang beriman, akhi, ya, mereka berusaha untuk bersungguh-sungguh dengan ketaatan mereka. Mereka berusaha untuk bersungguh-sungguh mendapatkan surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka taqadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ibn Abbas berkata, ay ta'mal amalan talqallahu bih, talqallaha bihi khairan kana aw syarra. Artinya, hai manusia, kamu itu beramal ya untuk bertemu dengan Allah, baik itu amal baik atau amal buruk, tetap saja kamu akan bertemu dengan Allah. Kamu berbuat maksiat, tetap kamu akan bertemu dengan Allah, kamu akan mendapatkan balasannya. Kamu berbuat taat, tetap kamu akan bertemu dengan Allah. Ya. Berkata Qatadah menafsirkan ayat ini, inna kadhaka yabna Adam la dha'if, fama istata'a an yakuna kadahu fi tha'atillah falyaf'al, wala quwwata illa billah. Dan usaha kamu hai anak Adam lemah, maka siapa yang mampu usahanya itu untuk menaati Allah, lakukanlah, dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Iya. Lalu Allah berfirman, fa amman utiya kitabahu bi yaminih. Adapun orang yang diberikan kitab catatan amalnya itu dari arah kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka ia akan diberikan, ia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Iya. Isahlan bila ta'sir, artinya hisab itu mudah, tidak diperberat. Ya. La yuhaqqaq alaihi jami'u daqa'iqi a'malihi, di mana hisabnya itu tidak detail banget, beda, Pak. Karena hisab itu kata Rasul ada dua macam ya. Ada hisab yang berat dan ada hisab yang mudah. Hisab yang berat itu yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, man nuqishal hisabu 'udzib. Siapa yang diperdetail hisabnya pasti diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh Allah sedetail-detailnya. Sementara manusia ini ia berusaha untuk membela dirinya, maka Allah tutup mulutnya, disuruh berbicara tangan dan kakinya, bahkan kulitnya pun juga. Lalu Allah datangkan semua saksi-saksinya di bumi ini. Ya. Bahkan tanah yang kita pijak pun kelak akan bersaksi. Dinding-dinding dan pepohonan yang di situ kita berbuat maksiat didatangkan oleh Allah sebagai saksi. Di saat itu manusia tidak bisa mengelak lagi, ya akhal Islam azakumullah wa iyakum. Maka kalau hisabnya seperti itu, pasti diadab, kata Rasulullah SAW. Berbeda dengan orang yang dihisab dengan hisab yang mudah. Bagaimana hisab yang mudah itu? Allah hanya ingatkan saja dosa-dosa dia. Sebagaimana yang Imam Tirmidzi mengatakan, meriwayatkan, ya, bahwa nanti seorang mukmin Allah akan menutup, memberikan penutup ketika menghisab seorang mukmin, Allah akan memberikan penutup sehingga tidak diketahui orang-orang. Wadu'aka kanafah. Lalu kemudian Allah bertanya kepada si mukmin, ata'arifu dzamba kadza? Kamu ingat dosa kamu ini? Kamu ingat dosa kamu itu? Si hamba ini sudah yakin akan dilemparkan ke dalam api neraka. Lalu Allah berfirman kepada si hamba ini, ya qad satartuha laka fid dunya. Di dunia aku sudah menutupi dosa-dosamu, dan hari ini aku pun tutupi dosamu. Lalu Allah maafkan dia. Nah, ini yang disebut dengan hisab yang mudah. Iya. Dan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berdoa kepada Allah, kepada Allah, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisab aku dengan hisab yang mudah, ya Allah. Iya. Sebagaimana dalam satu riwayat akhal Islam azakumullah wa iyakum yang diqata Imam Ahmad, ia berkata, haddatsana Ismail qala haddatsana Muhammad bin Ishaq qala haddatsani Abdul Wahid bin Hamzah bin Abdullah bin Zubair dari Abbad bin Abdullah bin Zubair. Dari Aisyah ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, berdoa dalam sebagian solatnya, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisab aku dengan hisab yang mudah. Ketika telah selesai solat, Aisyah berkata, wahai Rasulullah, apa itu hisab yang mudah? Kata Rasulullah, an yanzur fi kitabi fatajawaz lahu anhu. Ia melihat pada kitab catatannya, lalu Allah maafkan dia. Innahu man nuqishal hisab ya Aisyah yauma idzin halak. Akan tetapi orang yang diperdetail hisabnya, hai Aisyah, pasti dia akan binasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah berfirman, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Lalu bagaimana, akhi, agar kita dihisab dengan hisab yang mudah di dunia ini? Agar kita, ya, kita dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah. Yang pertama, hisablah diri kita sendiri sebelum nanti pada hari kiamat kita dihisab oleh Allah. Makanya dalam sebuah asar yang dinisbatkan kepada Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kamu sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita coba berusaha untuk menghisab sebelum tidur. Kita ingat perbuatan-perbuatan kita dari semenjak kita bangun tidur sampai kita mau tidur, apa dosa yang telah kita lakukan. Segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, agar kita diberikan hisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya akhul Islam, ya, dengan hisab yang mudah maksudnya banyak beramal saleh dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dengan banyak istighfar, memohon ampun itu, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Tirmizi, ya, Allah taala berfirman, "Ya ibn Adam, law balagat dhunubuka ananas sama." Wahai anak Adam, kalaulah dosa kamu telah sampai ke awang-awang ke langit, tsummastaghfartani, kemudian kamu minta ampun kepadaku, ghafartu laka, aku pasti akan ampuni dosa-dosamu. Maka banyak istighfar, ya akhi. Kata Rasulullah, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Tuba, berbahagialah bagi orang yang mendapatkan dalam buku catatannya itu apa? Istighfar yang banyak. Selingi, Pak, istighfar, astagfirullah. Karena kita hidup di dunia ini tak lepas dari dosa dan dosa, ya. Apalagi kita hidup di akhir zaman, ya, di mana-mana maksiat. Mata kita pun juga tak lepas melihat yang namanya makhluk halus. Ya. Hati kita juga sering berangan-angan keburukan. Mulut kita pun sering kali berucap kata-kata yang tidak baik. Telinga kita pun tak lepas mendengar sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Maka di zaman sekarang ini lebih banyak kita istighfar kepada Allah, minta ampun terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang seperti itu insyaallah mudah-mudahan apa mempermudah hisab kita pada hari kiamat, ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, yaitu kita berusaha menutupi aib-aib kita dan aib-aib saudara-saudara kita. Sebab orang yang menutupi aib saudaranya, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Rasulullah, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Di akhirat ditutupi bagaimana? Ya seperti itu. Allah akan tutupi dosa-dosa kita, tidak diberitahukan kepada manusia. Masya Allah, ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari arah kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka ia akan diberikan hisab yang mudah, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Haqqah Allah menyebutkan apa? Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha'umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah. Adapun orang-orang yang diberikan kitab itu dari arah kanannya, dia akan berkata, kemarilah baca kitabmu ini. Dia bergembira dengan kitab catatannya yang banyak amal kebaikannya tersebut. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Dahulu aku di dunia aku betul-betul yakin bahwa aku pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya karena keyakinan itulah, Pak, dia akan dihisab oleh Allah, sehingga akhirnya setiap ucapan dia, ya, perbuatan dia hati-hati karena ia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada waktu itu ia pun diberikan hisab yang mudah. Allah mengatakan fahuwa fi 'ayshati radiyah. Maka ia berada dalam kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang-orang yang diberikan kitab itu dari kanannya, maka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan ia akan pulang ke keluarganya dalam keadaan bergembira. Hah? Pulang ke gimana ini? Kok pulang ke keluarganya gimana ini? Bukannya ini di akhirat, Pak? Bukan di dunia. Ya, di akhirat. Kok bisa pulang ke keluarganya? Maksudnya di dalam surga, sebab setiap mukmin itu akan bertemu dengan keluarganya. Ya. Kalau ternyata diikuti oleh keluarganya dengan keimanan. Allah berfirman wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai. Dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunannya dengan keimanan, Allah akan pertemukan mereka semuanya di dalam surga. Dan kami tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan mereka sedikit pun juga. Ya. Suami istri, ya, ketika suaminya meninggal dan si istri tidak lagi menikah dengan siapapun juga, kelak ia akan bertemu dengan suaminya kalau dua-duanya mati di atas iman dan Islam. Maka dia akan kembali ke keluarganya di surga dalam keadaan dia bergembira. Ya. Wa yarji'u ila ahli fil jannah qala al-Qatadah. Artinya ia akan pulang ke keluarganya di surga. Sebagaimana ditafsirkan Imam Qatadah. Wa yanqalibu ila ahli masrura, dalam keadaan ia gembira, farhan, muqtabitan bima a'tahu Allahu azza wa jal. Dia sangat gembira sekali ya dengan yang ia telah lihat berupa apa diberikan kitabnya dari arah kanannya itu, masya Allah. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Namun kemudian ada lagi manusia yang diberikan kitabnya dari belakangnya. Allah berfirman, wa amman utiya kitabahu wara'a dhahrih. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakangnya, ay bishimalihi min wara'i dhahri. Artinya ia akan mengambil dengan tangan kirinya dari belakangnya itu. Ya. Fasawfa yad'u thubura. Ay khasaran wa halaka. Artinya maka dia akan mendoakan kecelakaan untuk dirinya sendiri. Celaka aku. Ya. Masya Allah, ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Fasawfa yad'u thubura, dia akan menyeru kecelakaan pada dirinya. Wa yasla sa'ira, dan dia akan merasakan panasnya neraka sa'ir. Innahu kana fi ahli limasrura, dahulu di dunia ia bergembira, merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, akal Islam, azakumullah. Innahu kana fi ahli masrura, dahulu ia di keluarganya gembira. Artinya farhan, la yufakir fil awaqib, wa la yakhafu mimma amama. Artinya kegembiraan yang ia tidak berpikir tentang akibat buruknya nanti. Bergembira dengan maksiatnya, berbangga dengan kekayaannya, bersombong diri di hadapan manusia. Ternyata di akhirat dia mendapatkan sesuatu yang mengerikan, ya akhwat Islam, azakumullah. Makanya kata Rasulullah SAW, tidak akan pernah terkumpul pada seseorang itu dua rasa aman dan dua rasa takut. Siapa yang merasa aman di dunia, di hari kiamat dia akan takut. Dan siapa yang merasa takut di dunia, di hari kiamat dia akan merasa aman. Makanya akhi, azakumullah, ya, orang-orang yang beriman di dunia, walaupun ia diberikan kenikmatan, tetap saja ia merasa takut kepada Allah. Dia berpikir kekayaannya itu akan ditanya oleh Allah satu persatu, apa yang akan dia jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ia berada dalam ketakutan, kekhawatiran akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya kita enggak boleh ya merasa tenang-tenang saja dengan dosa kita. Hati-hati, akhi. Iya, Allah berfirman, "Afa aminu makrallah?" Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? "Wala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun," kata Allah. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Allah mengatakan, "Innahu kana fi ahlihi masrura." Ya, sesungguhnya dahulu di dunia mereka bergembira pada keluarganya, maksudnya gembira dengan syahwatnya, mengikuti hawa nafsunya. Bergembira, ya akhwat Islam, azakumullah. Ya. Sebagaimana kita lihat orang-orang kafirin yang tidak beriman kepada Allah diberikan kenikmatan, oh gembira ke sana kemari. Ya, kerjaannya jalan-jalan, gembira, ketawa ketiwi dan yang lainnya, ya akhwat Islam. Tidak peduli apakah halal atau haram. Pergaulannya pun juga tidak peduli apakah itu sesuai dengan Islam atau tidak. Al-muhim puas, yang penting senang sudah. Allah musta'an. Lalu Allah berfirman, "Innahu dhanna an la yahur." Sesungguhnya ia dahulu di dunia merasa yakin bahwa ia tidak akan dikembalikan kepada Allah. Ai kana ya'taqid annahu la yarji'u ila Allah wa la yu'idu ba'da mautih. Artinya kata Ibnu Abbas, dahulu di dunia ia punya keyakinan ia tidak akan dikembalikan kepada Allah. Ia tidak akan dikembalikan setelah matinya. Iya. Akibat daripada keyakinannya itu akhirnya dia merugi di akhirat kelak, ya akhwal Islam, azakumullah. Ya, padahal Allah sudah tegakkan dalil-dalil dan hujah akan adanya hari kiamat, bahwa hari kiamat itu hak, benar. Dan bahwasanya adanya hari kiamat itu sangat-sangat sesuai dengan akal. Akal waras manapun juga, siapapun juga akan yakin akan adanya hari kiamat kalau ia mau berpikir. Iya. Tapi kalau tidak berpikir ya enggak bakalan yakin, ya akal Islam, azakumullah wa iyyakum. Innahu dhanna an la yahur. Sesungguhnya orang ini dahulu di dunia merasa yakin bahwa dia tidak akan kembali kepada Allah. Bala innahu kan inna rabbahu kana bihi basira. Ya. Allah mengatakan bala, ya, dia akan dikembalikan kepada Allah. Dan sesungguhnya Allah melihat perbuatan-perbuatan dia. Ya. Yakni bala sayu'iduhu Allahu kama bada'ah. Wa yujazihi ala a'mali khairiha wa syarriha ya Allah pasti akan kembalikan ia setelah kematiannya sebagaimana Allah mampu untuk menciptakan ia dari air mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi daging, kemudian jadi manusia yang sempurna, maka Allah pun mampu untuk mengembalikan ia setelah mati menjadi hidup kembali. Mudah bagi Allah itu, ya. Dan Allah pasti akan memberikan balasan atas perbuatan-perbuatannya itu. Karena Allah melihat semua tingkah lakunya. Dan Allah pun akan mengabarkan semua perbuatannya. Masya Allah, ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah itulah manusia, akhi, di hari kiamat nanti terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang bahagia dan kelompok yang sengsara. Dan tidak ada kelompok yang ketiga di hari kiamat itu. Iya. Makanya setiap kita berpikir, kemana kita akan melangkahkan kaki kita ini, akhi? Ke surga kah atau ke neraka kah? Kalau antum berkata saya pengen ke surga, taib, bersungguh-sungguh. Jangan main-main. Jangan berleha-leha. Jangan malas-malasan untuk beramal saleh. Jangan mengikuti hawa nafsumu dan syahwatmu. Iya. Kalau antum berkata saya mau masuk neraka, silahkan juga. Tapi ingat, api neraka itu sangat keras siksaannya, ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Lalu Allah berfirman, "Fala uqsimu bisyafaq." Tidak. Ya. Aku bersumpah dengan syafaq. Fala uqsimu bisyafaq. Apa itu syafaq? Syafaq itu kalau pas waktu maghrib ya. Ketika di antara tanda maghrib itu munculnya syafaq merah, Pak. Ya, munculnya apa? Syafaq merah. Nanti ketika muncul syafaq merah, kemudian ketika gelap dan syafaq merah hilang, masuk waktu isya. Iya. Itu yang itu yang ditafsirkan oleh Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ubadah bin Sabit, Abu Hurairah, Syaddad bin Aus, Ibnu Umar, Muhammad bin Ali bin Husain, Makhul, Bakar bin Abdullah Al-Muzani, Fukair bin Al-Ashaj, Malik bin Anas, Ibn Abi Dhi'ib, dan Abdul Aziz bin Al-Majishun, bahwa yang dimaksud dengan syafaq tadi, yang disebut tadi, itu kemerahan syafaq yang disebut itu. Sementara, Abu Hurairah menafsirkan syafaq itu artinya putih, ya, yang berada di langit. Kata Ibn Katsir, fasyafaq huwa humratul ufuq imma qabla tulu'i syamsi wa imma ba'da ghurubiha. Syafaq itu adalah kemerahan di ufuk. Ya, baik itu sebelum matahari terbit maupun setelah ketika matahari akan tenggelam. Ya, setelah matahari tenggelam akan terlihat di ufuk timur itu merah. Demikian pula sebelum terbit pun akan terlihat apa? Merah. Inilah itu yang disebut dengan apa? Syafaq ya akhal Islam azakumullah wa iyakum. Ya. Dan itu yang disebut oleh para ahli bahasa Arab. Itulah yang disebut dengan syafaq. Dan dalam Sahih Muslim disebutkan dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah sabda, waktul maghrib malam yaghibis syafaq. Waktu maghrib itu ada selama belum hilang syafaq, itu tanda merah tersebut. Ya. Fala uqsimu bisyafaq. Tidak, maka tidak. Aku bersumpah dengan syafaq. Sebagian ulama ada juga yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan syafaq di sini adalah matahari. Ya. Maka tidak, demi aku bersumpah dengan matahari. Ada yang mengatakan aku bersumpah dengan waktu siang. Ini ikhwatul Islam. Fala uqsimu bisyafaq wallaili idza wasaq wallali wama wasaq, dan demi apa namanya? Malam. Wama wasaq. Ya. Dan demi malam dan wama wasaq dan apa yang ia kumpulkan. Ya. Ibnu Abbas, Imam Mujahid, Al-Hasan dan Qatadah ketika menafsirkan ayat ini wama wasaq. Apa itu wama wasaq? Artinya wama jama'. Artinya apa yang dikumpulkan oleh malam. Emang malam ngumpulin apa? Kata Qatadah, jama'ah min najmin wa dabbah. Artinya mengumpulkan bintang-bintang dan binatang-binatang. Semua yang melata di bumi ini. Iya. Kenapa? Karena kalau malam mau tiba kan semua hewan biasanya apa? Ngandang, Pak. Apa sih? Ngampih kalau orang Sunda mah sebutnya ya. Ya, kembali ke kandangnya masing-masing gitu loh. Ayam kembali ke kandangnya, semuanya kembali dikumpulkan oleh malam itu. Jadi semuanya berkumpul. Orang juga pada pulang ke rumah, ya, berkumpul di rumah. Itu yang dimaksud dengan walaili wama wasaq, demi malam dan apa yang ia kumpulkan. Ya. Sementara Ikrimah mengatakan wama wasaq ay masaq min dhulmatin. Idza kana al-lailu dhahaba kullu syai'in ila ma'wah. Ya. Dan demi malam apa dan apa yang ia bawa dari kegelapan. Ya. Apabila malam itu telah datang, maka semua akan kembali kepada tempatnya masing-masing. Itu kambing siapa sih disimpan di situ? Hah? Yang disimpan di situ dong, dimasukin ke kandangnya sana. Wal qamari idza tasaqa, dan demi bulan, idza tasaq aidza ijtama'a wastawa, dan demi bulan apabila ia telah sempurna. Iya. Sebagaimana itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, demikian pula Ikrimah, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Masruq, demikian pula Abu Salih, Ad-Dhahhak dan Ibnu Zaid. Iya. Wa ma'na kalamihim annahu idza takamala nuru wa abdar ja'alahu muqabilan lilaili wa ma wasaq. Artinya, apabila bumi bulan itu telah sempurna bulatnya menjadi malam bulan purnama. Iya. Wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq. Sungguh kalian akan benar-benar akan mengendarai tabaqan an tabaq, ay halan ba'da hal. Artinya kalian akan melalui keadaan demi keadaan. Iya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas, la tarkabunna tabaqan an tabaq, ay halan ba'da hal. Qala hadza nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kalian akan melewati ya keadaan demi keadaan sebagaimana itu ditafsirkan oleh nabi kalian, kata Nabi Ibnu Abbas sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum. Berkata Ibnu Jarir, haddatsani Ya'qub bin Ibrahim qala haddatsana Husaim qala akhbarana Abu Bishr, dari Mujahid, wa Ibnu Abbas berkata, latarkabunna tabaqan am tabaq. Qala ya'ni nabiyikum, nabiyakum sallallahu alaihi wasallam yaqul halan ba'da hal. Ya. Artinya ia adalah nabi kalian, yaitu keadaan demi keadaan. Ya. Wa yuhtamal an yakuna al-murad latarkabunna tabaqan am tabaq ay halan ba'da hal. Qala hadha ya'ni al-murad bi hadha nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, fa yakunu marfu'an ala anna hadha wa nabiyukum yakunani mubtada wa khabara wallahu a'lam. Ya, kata beliau, yang dimaksud dengan latar kabunna tabaqan an tabaq artinya ya keadaan demi keadaan, dan ini yang dimaksud yaitu nabi kalian, sehingga ini adalah merupakan mubtada, nabiyukum itu khabarnya. Ya. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Imam Asy-Syafi'i menafsirkan makna ayat ini juga. Artinya, latarkabanna ya Muhammad sama'an ba'da sama'. Artinya engkau hai Muhammad akan melewati langit demi langit. Itu dalam kisah Isra Mi'raj. Iya. Sebagaimana juga Abu'l-Aliyah menafsirkan tabaqan an tabaq ay sama'in ba'da sama', artinya langit demi langit. Ya. Sementara dalam satu riwayat yang lain ya, Ibnu Abbas mengatakan tabaqan an tabaq ay manzilan ala manzil, artinya satu tempat di atas tempat yang lain, akan tetapi dalam sanadnya ada perawi yang majhul, tidak diketahui. Ya. Kultu, kata Ibnu Katsir, aku berkata, ka'annahu arada ma'nal hadis as-sahih, seakan-akan ia menginginkan sebuah hadis yang sahih. Apa itu? Latarkabunna sanana man kana qablakum hadwan hadwal qudzah bil qudzah hatta law dakhalu juhra dhabbin ladakhaltumuh. Ya. Qalu ya Rasulullah al-yahud wan nasara. Qala faman. Sungguh benar-benar kalian akan mengendarai sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Ya, sedikit demi sedikit, sampai-sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang dop, kalian pun akan masuk padanya. Kemudian mereka berkata, "Hai Rasulullah, apa maksudnya itu Yahudi dan Nasrani?" Kata Rasulullah, "Siapa lagi kalau bukan mereka?" Iya. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Ikhwata Islam, sementara Ibnu Jabir ya berkata mendengar dari Makhul Asy-Syami menafsirkan ayat ini, la tarkabunna tabaqan an tabaq ay fi kulli 20 sanah ya tuhdithuna amran lam takunu alaih. Artinya setiap 20 tahun kalian akan mengada-ngada perbuatan yang sebelumnya tidak ada. Ya. Sementara Ibrahim An-Nakhai meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa la tarkabunna tabaqan an tabaq ay as-sama'u tanshaqqu thumma tahmar thumma takunu launan ba'da laun. Artinya langit itu akan pecah kemudian memerah kemudian berubah ke warna demi warna lain. Ya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Demikian pula Imam Al-Qamah meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, makna la tarkabunna tabaqan an tabaq ya Muhammad, yakni halan ba'da hal, artinya engkau hai Muhammad, engkau akan melewati keadaan demi keadaan. Nah, ini serasi dengan penafsiran yang pertama dari Ibnu Abbas yang telah kita sebutkan tadi. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Iya. Al-Hasan Al-Basri menafsirkan juga mirip dengan itu. Ay halan ba'da hal, rakha'an ba'da syiddah, syiddah ba'da rakha', ginan ba'da faqrin, faqran ba'da ghina, sihah ba'da suqmin, wasaqaman ba'da sihah. Artinya kamu akan melewati keadaan demi keadaan. Ya, senang menjadi susah, susah setelah senang, kaya setelah fakir, fakir setelah kaya, sehat setelah sakit, sakit setelah sehat, demikian kehidupan manusia. Kamu semua akan melewati itu. Karena keadaan manusia tidak satu, Pak. Hari ini senang, besok susah. Hari ini sedih, besok ketawa. Hari ini kaya, besok miskin. Memang begitu kehidupan manusia. Allah mengatakan wa tilkal ayyamun nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari kami silih bergantikan untuk manusia. Kata Ibnu Abbas artinya hari ini kamu sedih, besok kamu tertawa. Hari ini kamu senang, besok kamu susah. Yang namanya hidup manusia tidak akan satu, Pak. Hari ini kamu berjaya, besok kamu runtuh. Iya. Subhanallah, ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. La tarkabunna tabaqan am tabaq. Saya kira cukup dulu sampai ayat ini. Nanti kita lanjutkan dengan ayat lain insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Billahi taufik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.